Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab الداء والدواء. Pembahasan sebelumnya telah kita jelaskan di antara sebab seseorang yang dia mengetahui tentang janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengetahui tentang ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia lalai dari melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi akhirat. Ya. Di antara sebabnya adalah dhu'ful ilmi wa nuqsanul yaqin. Lemahnya ilmu dan kurangnya keyakinan. Sehingga ini bisa terjadi kepada orang yang menyatakan dirinya beriman, tapi dia lalai dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara sebabnya, lemahnya ilmu dan kurangnya keyakinan. Ya. Sehingga ilmu dan juga keyakinan seseorang bertingkat-tingkat. Tidak semua kaum muslimin dalam masalah ilmunya sama. Dan juga tidak semua kaum muslimin dalam tingkat keyakinannya sama. Berbeda-beda keadaan muslim yang satu dengan muslim yang lainnya. Ya. Semakin kuat keilmuannya, semakin kuat keyakinannya, maka dia akan bersemangat dan berlomba-lomba untuk mempersiapkan diri berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyibukkan dirinya dengan amalan-amalan soleh. Beda halnya seorang mukmin yang lemah ilmunya, lemah pula keyakinannya, maka akan terjerumus kepada sebagian kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa-dosa. Sehingga berkata Syekh Al-Imam Ibn Qayyim Az-Zawjiyah rahimahullahu ta'ala, فَإِذَا اجْتَمَعَ إِلَى دُعْفِ الْعِلْمِ عَدَمُ اسْتِحْضَارِهِ وغيبته عن القلب في كثير من أوقاته أو أكثرها. Apabila bersamaan dengan lemahnya keilmuan, ada mustihdarihi, tidak bisa menghadirkan ilmu yang telah kita ketahuinya. Wa ghaibatuhu anil qalbi, dan juga ketidakhadiran ilmu tersebut dari hatinya pada kebanyakan waktu-waktunya. Listighalihi bima yudadduhu, dikarenakan dia sibuk dengan perkara yang berlawanan dengan ilmu itu. Wa damma ila dzalika taqalid taba', dan ditambah lagi dengan kacaunya tabiatnya. Wa ghalabatul hawa, penguasaan hawa nafsunya. Wa istila'us syahwat, penguasaan syahwat terhadap dirinya, wa taswilun nafsi, tertipu dengan dirinya, wa gururu syaitan, dan juga tertipu dengan syaitan, wa istibtaul wa'di, menganggap lambat janji Allah Subhanahu wa taala, wa tulul amal, sementara panjang angan-angannya, wa raqdatul ghaflah, disertai dengan kelalaian, wa hubbul ajilah, cinta kepada dunia, wa rukhasut ta'wil, ya, dan juga suka mentakwil, wa ilful awaid, dan gandrung dengan perkara yang dianggap kontan, gandrung dengan dunia, maka keadaannya lebih parah lagi. Tatkala ilmunya sudah lemah, kemudian disibukkan dengan perkara-perkara yang berlawanan dengan ilmunya, ditambah lagi dengan kacaunya tabiatnya, dikuasai oleh hawa nafsu dan syahwatnya, tertipu dengan syaitan, maka keadaannya semakin parah lagi. فَهُنَاكَ لَا يُمْسِكُ الْإِيمَانِ إِلَّا الَّذِي يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَهِ. Maka di sana tidak ada yang bisa menahan keimanan kecuali zat yang menahan langit-langit dan bumi untuk tidak jatuh. Nah, ini sebab yang paling utama. Seseorang dalam keadaan dia mengetahui tentang janji-janji Allah Subhanahu wa taala, atau mengetahui tentang ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala, tapi masih terjatuh kepada perkara-perkara yang diharamkan, masih juga meninggalkan perkara-perkara yang diperintahkan, ya, di antara sebab yang sangat penting sekali untuk kita ketahui adalah lemahnya keilmuan dan kurangnya keyakinan. Nah, walihada sabab yatafawatun nas fil iman wal a'mal. Dan dikarenakan sebab ini, maka manusia bertingkat-tingkat dalam masalah keimanan dan amalan-amalan. Hatta yantahiya ila adna anna adna misqali darwatin fil qalbi. Sampai berujung kepada keimanan yang tingkatannya paling rendah, yang beratnya paling kecil. Dalam hatinya. Nah, sesuai dengan tadi, tingkatan keilmuan dan keyakinan seorang. Sehingga manusia bertingkat-tingkat dalam masalah keimanan dan juga dalam masalah amalan. Ada di antara mukmin yang kokoh, kuat keimanannya. Ada juga di antara mukmin yang lemah keimanannya. Ada juga di antara mukmin yang hilang keimanannya. Nah, begitu juga dalam amalan-amalan. Ada yang berlomba-lomba dalam melaksanakan amalan-amalan soleh, melaksanakan yang wajib-wajib ditambah dengan yang sunnah-sunnah, meninggalkan keharuman-keharuman, meninggalkan juga yang makruh-makruh. Ada juga di antara amalannya yang cukup dengan kewajiban-kewajiban saja, meninggalkan yang haram-haram saja. Ada juga yang amalannya masih terjatuh kepada perkara-perkara yang diharamkan, masih meninggalkan perkara-perkara yang diwajibkan. Sekali lagi, tingkatan keimanan dan amalan seseorang itu berbeda-beda. Dan berbeda-bedanya tingkatan keimanan dan amalan seorang tadi bisa dilihat dari sisi ilmu dan keyakinannya. Semakin kuat keilmuan dan keyakinannya, maka semakin kuat keimanan dan amalan-amalannya. Tapi semakin lemah keilmuan dan keyakinannya, maka semakin lemah pula keimanan dan amalan-amalannya. Nah, di mana iman kita yakini, dan ini merupakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, keimanan itu yazidu wa yanqus, kadang bertambah, kadang berkurang. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman akan bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Orang yang keilmuannya lemah, ini bisa terjatuh kepada kemaksiatan-kemaksiatan. Ya. Sehingga imannya berkurang dan berkurang. Beda halnya dengan orang yang kokoh keilmuannya. Ya. Membawanya untuk menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan dan tumbuh rasa khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah, khasyah, takut yang diiringi dengan ilmu. Yeah. Hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah dengan ilmu hanyalah para ulama. Dikatakan kokoh, kuat keimanannya, tumbuh rasa khasyah. Nah, wajima'u hadil asbab yarji'u ila du'fil basirati was-sabr. Dan pokok sebab-sebab ini kembali kepada lemahnya ilmu dan lemahnya kesabaran. Walihada madaha Allah subhanahu ahla sabri wal yaqin. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala puji orang yang bersabar dan orang yang yakin. Orang yang bersabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, bersabar dalam menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan, bersabar dalam menerima takdir, ketetapan-ketetapan yang Allah tetapkan, Allah puji dalam ayatnya. Ya. Waja'alahum a'immatan fid-din. Allah jadikan mereka orang yang bersabar dan orang yang yakin sebagai a'immah, para pemimpin dalam agama ini. Ya. Tentu ini yang diharapkan oleh setiap muslim, setiap mukmin, menjadi pemimpin dalam agama ini. Di antara doa yang sering kita panjatkan, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami, anak-anak kami, keturunan-keturunan kami sebagai penyejuk mata bagi kami. Dan jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Kita dihasung untuk meminta kepada Allah, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dijadikan pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Maknanya qudwah, contoh, suri teladan bagi orang-orang yang bertakwa. A'immatu bid-din, pemimpin-pemimpin dalam agama. Ya. Allah jadikan mereka ahlus sabar wa ahlul yaqin, orang yang bersabar, orang yang yakin sebagai pemimpin-pemimpin dalam agama. Faqala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah As-Sajdah ayat 24. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi'amrina lamma sabaru wa kanu bi'ayatina yuqinun. Kami jadikan di antara mereka sebagai pemimpin-pemimpin. Pemimpin dalam agama ini. Yang memberikan petunjuk dengan perintah kami. Tatkala mereka bersabar dan yakin terhadap ayat-ayat kami. Kapan Allah jadikan mereka sebagai pemimpin dalam agama ini? Ketika bersabar dan yakin terhadap ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, bisabri wal yakin tunalu imamatu fiddin. Dengan kesabaran dan keyakinan akan diraih kepemimpinan dalam agama ini. Dengan sabar dan yakin. Nah, sehingga ketika seseorang banyak terjatuh kepada kemaksiatan-kemaksiatan. Banyak terjatuh kepada keharuman-keharuman. Di antara sebab yang paling utama, dikarenakan lemahnya kesabarannya dan lemahnya keyakinannya. Di antara perkara yang bisa membuat kesabaran kita kuat, keyakinan kita kuat, ilmu. Dengan ilmu, tatkala kita semakin mengetahui tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Mengetahui tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Membuat kita lebih bersabar. Membuat kita semakin yakin terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah ada dua sifat ini, sabar dan yakin, akan membawa kita semangat melaksanakan amalan-amalan soleh. Sabar melaksanakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan yakin dengan janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi orang yang melaksanakan perintah-perintah tersebut akan mendapatkan keutamaan-keutamaan. Yakin bahwasanya Allah tidak akan menyisihi janjinya. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan menyisihi janjinya. Begitupun tatkala meninggalkan larangan-larangan Allah. Meninggalkan keharaman-keharaman Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan dia yakin dengan adanya ancaman Allah subhanahu wa ta'ala. Yakin dengan adanya azab Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tumbuh rasa takut kepada Allah. Tumbuh rasa khasyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga pantas orang yang memiliki dua sifat yang mulia ini. Sabar dan yakin akan meraih kepemimpinan dalam agama ini. Nah, dan sebaliknya. Ketika seseorang terjatuh kepada banyak keharaman. Banyak kemaksiatan. Dikatakan tadi. Kurang sifat sabarnya dan kurang keyakinannya. Sabar telah kita jelaskan. Para ulama menyebutkan tiga macam. Sabar dalam melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sabar dalam menjauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sabar dalam menghadapi takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Kadang-kadang kita sebutkan tadi orang yang beriman terhadap janji Allah subhanahu wa ta'ala. Masih juga di antara mereka ada yang mendahulukan dunia. Nah, padahal dia yakin dengan janji Allah subhanahu wa ta'ala. Yakin akhirat itu lebih baik. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dia pun mengetahui. Mengetahui dalam ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW akhirat lebih baik daripada dunia. Dia pun mengetahui dengan yakin bahwasanya akhirat lebih baik daripada dunia. Tapi kenapa? sebagian mereka tetap mendahulukan dunia dibandingkan akhirat. Nah, padahal dia beriman, yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, huwa mu'min lakin hunaka awaiq. Dia seorang mukmin, tapi di sana ada faktor-faktor yang menyimpangkan. Minha fitnatud dunya wa wasawisus syaitan, di antara fitnah dunia. Walaupun dia yakin dengan akhirat, mengetahui akhirat lebih baik, tapi dikarenakan fitnah dunia, sehingga dia lebih mendahulukan dunia, berambisi mendapatkan dunia. Atau was-was syaitan, tipuan-tipuan syaitan, bisikan-bisikan syaitan. Wan nafsu al-ammaratun bisu, dan juga nafsu yang memerintahkan kepada kejelekan. Sebab yang lainnya, dha'ful ilmi, lemahnya ilmu. Nah, semuanya ini kadang-kadang ada pada seseorang walaupun dia seorang mukmin. Walaupun dia seorang mukmin, kadang-kadang kecintaannya terhadap dunia sangat besar. Nah, dan ini sifat asal manusia. Wa innahu li hubbil khairi la syadid. Sungguh manusia itu sangat cinta kepada harta. Ini sifat asal manusia. Nah, bahkan banyak juga di antara kaum mukminin demikian. Sangat cinta kepada harta. Nah, dan juga masih banyak di antara kaum mukminin. Nah, mengikuti bisikan-bisikan syaitan, mengikuti hawa nafsu yang memerintahkan kepada kejelekan. Bahkan masih banyak di antara kaum mukminin yang lemah keimanannya, lemah ilmunya. Sehingga dengan lemahnya ilmu ini, walaupun dia meyakini tentang adanya akhirat, dia meyakini akhirat lebih baik daripada dunia, tetap dia terjatuh kepada perkara-perkara yang diharamkan. Menjauhi perkara-perkara yang diwajibkan kepadanya. Nah, walaupun tadi dia beriman terhadap akhirat, tapi kadang-kadang terjatuh kepada perkara tadi. Ini menunjukkan bahwasan dia mukmin yang naqisul iman. Mukmin yang kurang keimanannya, kurang keyakinannya. Faslun, masuk kepada pasal yang berikutnya. Perbedaan antara berbaik sangka dan tertipu. Faqad tabayyana al-farqu baina husnil dhan wal ghurur. Maka sungguh telah jelas perbedaan antara berbaik sangka dengan tertipu. Wa anna husnul dhan in hamala 'alal 'amal wa hassa 'alayhi wa saqa ilayhi fa huwa sahih. Sesungguhnya berbaik sangka apabila membawanya untuk melakukan amalan, menghasung untuk melakukan amalan, membimbingnya, mengantarkannya untuk melakukan amalan, maka itu husnudzan, berbaik sangka yang sahih, yang benar. Wa inda ila bitalah wal inhimak fil ma'asi fa huwa ghurur. Tapi kalau yang dianggap baik sangka itu menyeru membawanya untuk bermalas-malasan dan terus bergelimang dalam kemaksiatan-kemaksiatan, maka itulah yang disebut dengan gurur, tertipu daya. Kenapa? Dikatakan banyak orang yang berhusnuzon, menurut mereka, saya berhusnuzon kepada Allah, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Tapi sifat husnuzonnya ini, membawanya bermalas-malasan dalam melaksanakan amalan. Malas untuk bertobat, kan Allah itu Maha Pengampun. dosa apapun akan diampuni. Atau dia terus bergelimang dalam kemaksiatan-kemaksiatan dengan anggapan tadi, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Sekali lagi, sifat yang semacam ini, walaupun mereka mengatasnamakan ini husnuzon kepada Allah, tapi membawanya bermalas-malasan dalam melaksanakan ketaatan dan terus bergelimang dalam kemaksiatan, ini yang namanya gurur, tertipu. Ya. Ini perbedaan antara berbaik sangka dengan gurur. Ya. Kalau baik sangka yang benar tadi akan membawa untuk beramal. Menghasung melaksanakan amalan-amalan. Menuntun untuk melaksanakan amalan-amalan. Tapi, kalau membawanya untuk bermalas-malasan dalam melaksanakan amalan, bahkan terus dan terus bergelimang dalam kemaksiatan-kemaksiatan, maka ini sifatnya gurur tertipu, bukan husnuzon yang dibenarkan. Kenapa dikatakan tadi banyak di antara manusia? Yang menyatakan Allah itu Maha Pengampun. Jadi dosa apapun yang kita lakukan, Allah Maha Pengampun. Tapi dengan pernyataannya ini, dia terus-menerus dalam dosa dan kemaksiatan. Tidak membawanya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekali lagi yang seperti ini, ini gurur tertipu. Sehingga husnuzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, haruslah dengan menempuh sebab-sebabnya. Jangan sampai hanya berbaik sangka, tapi dia meninggalkan sebab-sebabnya. Orang yang berbaik sangka kepada Allah, kemudian dia menempuh sebab-sebabnya, inilah berbaik sangka yang terpuji. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia melaksanakan amalan-amalan soleh yang dengannya dia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendapatkan ampunan-ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbaik sangka, Allah itu Maha Pengampun. Dia menempuh sebab supaya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertobat, beristighfar. Dia husnuzon kepada Allah. Allah itu Maha Penyayang. Dia melakukan sebab dengan melakukan amalan-amalan yang mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini husnuzon yang terpuji. Adapun orang yang berbaik sangka kepada Allah tapi tidak beramal, bahkan terang-terangan terus-terusan dalam melakukan kemaksiatan-kemaksiatan dan penyimpangan-penyimpangan, maka ini bukanlah husnuzon. Hakikatnya bukan husnuzon, bukan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi yang semacam ini gurur, tertipu, tertipu daya. Sehingga jelas sekali perbedaan antara husnuzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sifat tertipu. Nah, wa husnuzon huwa roja. Berbaik sangka itu maknanya adalah harapan, berharap. Wa man kana roja'uhu hadiyan lahu ila ta'ah. Barang siapa yang sifat harapnya menunjukinya untuk melakukan ketaatan-ketaatan, zajiran lahu anil ma'siyah, meninggalkan, menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan, fahuwa roja'un sahih, maka itu sifat roja, sifat berharap yang benar. Nah, sehingga husnuzon bisa diartikan sebagai harapan, berharap. Orang yang sifat harapnya menunjukinya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berharap ampunan Allah dengan melakukan taubat, istighfar. Berharap kasih sayang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan ketaatan-ketaatan. Ya. Dan juga meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Maka yang semacam ini, roja berharap yang sahih, yang benar. Adapun orang yang melakukan apa yang dia kehendaki dari kemaksiatan-kemaksiatan, melakukan zina, melakukan minum khamar, misalkan mabuk, mencuri, ya, atau membunuh, dan yang semisalnya, kemudian dia mengatakan, Allah itu maha pengampun, Allah maha penyayang, dalam keadaan dia tidak bertobat, berharap ampunan Allah, tapi tidak bertobat, berharap kasih sayang Allah, tapi tidak melakukan perkara-perkara yang mendatangkan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Terus sebaliknya, dia terus dalam kemaksiatan-kemaksiatan, tidak melakukan ketaatan, maka yang semacam ini, gururun billahi subhanahu wa ta'ala. Ya, tertipu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi beda sekali antara sifat husnuzan, ya, berbaik sangka atau berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat gurur, tertipu. وَمَنْ كَانَتْ بِطَالَتُهُ رَجَاءً وَرَجَاءُهُ بِطَالَةً وَتَفْرِيطًا فَهُوَ الْمَغْرُورُ. Barang siapa yang sifat malasnya dianggap sebagai harapan, berharap. Yeah. Dia malas. Dengan alasan, kita berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yeah. Berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yeah. Waraja'uhu bilqalatan, dan barang siapa yang sifat harapnya menjadikan dia malas, watafriqan, dan juga menyia-nyiakan, mengenteng-entengkan ketaatan, ya, menjadikan sifat harapnya untuk bermalas-malasan, fahuwal maghrur, maka dia orang yang tertipu. Nah, telah kita jelaskan sebelumnya, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun, maha penyayang, Allah pun maha dahsyat hukumannya. Wa inna rabbaka la dhu maghfiratin linnas ala zulmihim. Wa inna rabbaka la syadidul iqab. Yeah. Sesungguhnya Rabbmu itu la dhu maghfiratin linnas, memiliki ampunan untuk manusia terhadap kezaliman mereka. Dan sesungguhnya Rabbmu itu la syadidul iqab, maha dahsyat iqabnya. Ya. Allah disebutkan maha pengampun. Disebutkan juga maha keras siksaannya. Ini menunjukkan bahwasanya kita itu dalam beribadah di antara al-khauf wa roja, takut dan berharap. Ya. Tidak hanya berharap dan berharap, sementara tidak takut dengan adab Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Seseorang melakukan kemaksiatan, berharap rahmat Allah, berharap ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, tapi tidak takut terhadap adab Allah subhanahu wa ta'ala. Membuatnya terus menerus dalam dosa dan kemaksiatan. Ya. Harus diimbangi sifat harap kita dengan sifat takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Di samping kita mengetahui Allah maha pengampun, Allah maha penyayang, maka kita pun mengetahui Allah itu maha dahsyat siksaannya. Sehingga seimbang. Ya. Tidak hanya berharap saja, dan juga tidak hanya takut saja, tapi ada kedua-duanya, sifat harap dan sifat takut. Ghafirid dambi wa qabilit taub syadidul iqab. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengampuni dosa, yang maha menerima taubat, dan juga syadidul iqab. Ya, yang maha keras siksaan dan hukumannya. Ya. Sehingga jangan mengambil satu sisi, kemudian meninggalkan sisi yang lain. Nah, ya, mengambil Allah itu maha pengampun, Allah maha penyayang, tapi meninggalkan Allah itu maha keras hukumannya. Ya, sebaiknya sifat seorang mukmin yang sempurna keimanannya mengambil kedua-duanya, ya, al-khauf wa-raja. Nah, dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala tidak membuat kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga takut dari siksa Allah Subhanahu wa taala, la yatrukuka ta'mal ma'asi wa tatasahalu fiha. Dengan adanya sifat khauf, takut dari siksa Allah Subhanahu wa taala, ya, kita tidak akan melakukan kemaksiatan dan tidak bermudah-mudahan kemaksiatan. Kenapa? Dikarenakan adab Allah itu sangat dahsyat. Ya. Nah. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan contoh, ya, bagaimana keadaan orang yang tertipu. Nah. Ya. Yang menganggap sebagai husnuzan tapi sebenarnya tertipu. Akan diberikan contoh-contohnya oleh Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah rahimahullahu taala. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Wa illahuna alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.